Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي الكرام، أيها الأحبة، رحمني ورحمكم الله جميعا. Di malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian tematik kita yang sudah kita mulai pada pertemuan hari Rabu kemarin atau malam Kamis kemarin. Kajian yang berjudul atau bertema mengenal keutamaan Sang Alim Rabbani, yang di dalamnya kita membaca sebuah risalah yang disusun oleh Syekh Al-Fadil Ali bin Husain Al-Sharafi Al-Mulaqab Bil-Hudhaifi Hafizahullahu Ta'ala wa Ra'ah. Sebelum kita lanjutkan kembali pembacaan risalah tersebut, ada beberapa hal yang ingin untuk disampaikan. Hunaka ba'dul umur uhibbu tambih alaiha, ada beberapa hal yang perlu untuk diingatkan bagi kita semua. Sebuah hadis yang ingin ana sampaikan di majlis kita yang mubarak ini insyaallah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala rahmatan wasiah dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu wa ardhah, di mana beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam yang berbunyi, Rasulullah bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha, dan tempat yang paling dibenci Allah tabaraka wa ta'ala adalah pasar-pasarnya. Al-aswaq bentuk jamak dari suq, pasar. Ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab sahihnya, sehingga untuk kesahihan hadis ini tidak perlu diragukan lagi. Ana ulang lafaz hadisnya biar bisa antum hafal dengan baik. Ahabbul biladi ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasar. Di dalam hadis ini, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, para ulama memberikan penjelasan bahwasanya di dalam hadis ini terdapat targhib wa tarhib. Jadi di dalam hadis ini ada dua poin setidaknya. Yang pertama mengandung poin targhib, hasungan, motivasi, yaitu pada penggalan hadis yang pertama, ahabbul biladi ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjidnya. Sehingga di dalamnya terkandung targhib, motivasi bagi hamba-hamba Allah, hasungan untuk memakmurkan masjid, memperbanyak ibadah di dalam masjid dengan ikhlas dan mutabah sesuai dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, baik berupa zikir yang disyariatkan, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, atau salawat an-nafilah, salat-salat sunnah, terlebih lagi salat wajib yang lima waktu dikerjakan di masjid, dan berbagai bentuk memakmurkan masjid. Maka di situ, di dalam hadis tadi, pada penggalan yang pertama terkandung makna ini, makna targhib bagi kita hamba-hamba Allah untuk memakmurkan masjid, dan sekaligus menunjukkan kepada kita bahwasanya masjid itu tempat yang paling Allah cintai. Ya. Oleh karena itu di sebuah hadis yang sahih disebutkan, di antara keutamaan seorang yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid, sebentar-bentar dia ke masjid, sholat pagi, sholat duha misalnya, setelah sholat lima waktu tidak langsung dia keluar, tapi dia berzikir. Jika di pagi hari pada subuh dia tidak langsung keluar dari masjid, membaca zikir pagi. Begitu juga ketika sore ba'da asar, selesai sholat, membaca zikir, kemudian tidak lupa dia membaca zikir-zikir sore. Demikian terus, ya. Seorang yang seperti ini, yang kalbunya terkait, terikat dengan masjid, maka dia akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pada 7 golongan yang akan Allah berikan naungan di bawah naungannya, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga demikian. Ini poin yang pertama. Dan yang lebih ingin ana tekankan pada kesempatan kali ini adalah pada poin yang kedua, yaitu penggalan sabda Rasul yang kedua, wa abghadul biladi ilallah aswaquha, dan tempat yang paling Allah benci, di situ disebutkan lafaz abghad, isim tafdil. Lafaz isim tafdil maknanya apa? Yang paling dibenci Allah. Jadi kalau ada perkara-perkara, ada tempat-tempat yang Allah benci, di lafaz tadi situ disebutkan wa abghadul bilad, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasarnya. Maka para ulama menjelaskan di sini terdapat makna terhib, memperingatkan kepada kita, kepada kaum mukminin, kaum muslimin, untuk berhati-hati dari yang namanya pasar. Ya. Berhati-hati kita. Kenapa? Karena di dalam pasar itu paling besar kemungkinan terjadi maksiat di dalamnya. Maksiat apa saja bentuknya? Di antaranya maksiat dalam bentuk muamalah. Al-muamalah al-mukhalifah li syari'atillahi azza wa jal. Bentuk-bentuk muamalat yang bertentangan dengan syariat Allah. Banyak contohnya. Curang ketika berjual beli. Ya. Dengan berbagai bentuknya. Kemungkaran yang lain. Kemungkaran lisan. Penjual menjual barangnya dengan menunjukkan kelebihan-kelebihannya tapi cacatnya ditutup-tutupi. Atau menceritakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh barang itu tapi tidak sesuai dengan kenyataannya, berdusta, dan sebagainya. Bentuk kemungkaran yang lain yang sangat mungkin terjadi dan di zaman ini sulit kita jumpai pasar yang tidak ada kemungkaran yang seperti ini. Apa itu ikhtilat? Campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kemungkaran ini. Perkara mungkar yang azim. Termasuk perkara mungkar yang besar. Dan sekali lagi tidak ada. Ya, bahkan hampir tidak ada pasar di zaman sekarang ini yang terbebas dari yang namanya ikhtilat. Kemudian bentuk maksiat yang lain, ya, melihat pada perkara-perkara yang Allah haramkan. Apalagi di pasar-pasar zaman sekarang bagaimana? Nisa pergi ke pasar, banyak yang dalam keadaan mutabarrijat, ya, tidak menutup auratnya, tidak berhijab dengan hijab syar'i. Dan tidak hanya perempuannya, laki-lakinya juga sama. Keluar ke pasar tidak pakai pakaian yang syar'i. Tidak menutup aurat. Ke pasar pakai celana pendek di atas lututnya. Terkadang, ya, tidak jarang kita jumpai ke pasar pakai pakaian yang atau bahkan, ya, tidak pakai pakaian di atasnya. Sedikit atau banyak kira-kira di pasar yang seperti ini, pedagang-pedagang laki-laki biasanya biasa itu buka baju, ya. Nah, begitu juga kemungkaran yang lain dalam bentuk musik-musik. Yang jelas itu hukumnya haram di dalam syariat Islam. Diharamkan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka dari berbagai macam kemungkaran ini tadi, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, kita harus berhati-hati. Ya. Sudah pernah kita berikan tambih ini kepada ummahat, kepada para nisa, akhwat wal ummahat, ketika ta'lim ummahat di hari Ahad pagi hari itu. Kita berikan tambih. Wahai sekalian nisa, hukum asal perempuan, hukum asal wanita itu di rumah. Sebagaimana yang dinaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Waqarna fi buyutikunna. Lafadznya dalam bentuk perintah. Waqarna. Dan tetap tinggallah fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Dan jangan sekali-kali kalian bertabarruj dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Bentuk tabarruj itu seperti apa? Apakah harus keluar dengan bentuk bersolek, berdandan tidak pakai hijab? Ya, itu juga termasuk tabarruj. Tapi sekedar keluar rumah tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan, itu juga sudah termasuk tabarruj. Ini yang penting untuk dipahami. Para ulama mufassirun menjelaskan, ya, bahwa di antara bentuk tabarruj itu ketika seorang wanita keluar rumah tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Dia tidak harus keluar rumah, tapi dia bermudah-mudahan keluar rumah. Itu juga sudah termasuk apa? Tabarruj. Kenapa? Karena sudah menyelisihi perintah yang Allah sebutkan di awal ayat. Waqarna fi buyutikunna. Kurang jelas apa? Sudah disebutkan Allah dalam bentuk perintah. Dan tetap tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Sehingga kalau menyelisihi perintah ini berarti dia telah melakukan tabarruj. Yang Allah larang pada kelanjutan ayat tersebut. Ya, maka kita himbau kepada para aba, para ikhwah di sini, selaku kepala rumah tangga, selaku qawam, pemimpin rumah tangga di rumah tangganya, untuk menanamkan makna ini, pemahaman ini kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya, baik yang rijal maupun nisa, yang banin maupun yang banat. Sudah pernah kita sampaikan kepada ummahat dan akhwat, tapi mungkin kepada ikhwah, kalau memang belum, maka ini kesempatannya. Kalau kita cukup kita saja yang pergi ke pasar dan itu sudah tertunaikan kebutuhan rumah tangga kita, kenapa harus mengajak anak istri kita? Tidak ada kebutuhan. Kita sendiri berangkat misalnya ke minimarket atau kemana swalayan untuk membeli kebutuhan rumah tangga bulanan atau mingguan, kita sendiri berangkat bisa. Kita kumpulkan daftar barang-barang yang dibutuhkan. Kita minta istri, ayo coba istriku coba tulis apa kebutuhanmu, tulis. Nanti saya saja yang belikan, bisa kan? Tidak harus mengajak keluarganya, semua diajak, istrinya diajak, anak-anaknya semuanya diajak. Yang seperti ini, ikhwani fillah, barakallahu li walakum. Ya, ana tekankan di sini yang sepertinya adalah sumber fitnah. Hati-hati. Bukankah ketika antum pergi ke tempat-tempat, ya pasar tadi, pasar itu ada pasar basah, ada pasar kering, ada pasar yang, ya, yang bagus, ada pasar yang jelek, ya, semuanya pasar. Pokoknya setiap tempat yang terjadi jual beli di situ, ya, tempatnya memang dibuat khusus untuk jual beli barang, ya, itu namanya pasar. Baik itu yang namanya pasar ikan, pasar sayur, swalayan, market, ya, mall dan sebagainya, itu semuanya termasuk pasar. Bahkan pasar-pasar yang bagus semakin besar kemungkarannya, yang datang ke sana dandanannya lebih besar fitnahnya, betul tidak? Musik-musiknya lebih keras, ya, maka fitnahnya lebih besar. Maka kita harus lebih hati-hati. Sekali lagi, jadi kalau sudah cukup kita sendiri yang berangkat ke pasar-pasar itu, tidak perlu kita bawa keluarga kita. Tujuannya apa? Menjaga keluarga kita dari fitnah. Dan hati-hati, kalau kita sudah tahu hadis ini, jangan kebalik. Tujuannya hadis itu, Rasulullah SAW menyampaikannya apa tujuannya? Tadi yang kita sudah sebutkan, terhib. Untuk memberikan terhib, ya, agar kita berhati-hati dari yang namanya pasar. Kita benci untuk datang ke pasar sebagaimana Allah membenci tempat itu. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau pas waktunya belanja ke minimarket atau ke mall tadi dan sebagainya contohnya, ya, swalayan, malah gembira. Aduh, waktunya kita belanja ini, istrinya malah senang ikut. Begitu juga anaknya untuk refreshing. La haula wala quwata illa billah. Bukan di situ tempat refreshing. Ya. Refreshing tujuannya apa? Untuk menenangkan hati. Apakah bisa didapatkan ketenangan hati di tempat-tempat yang seperti itu? Di tempat-tempat yang Allah membencinya? Tidak bisa. Ya. Bagaimana ketenangan hati itu bisa dicapai? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, ketenangan hati itu akan bisa, hati itu akan bisa menjadi tenang. Bukan dengan jalan-jalan ke swalayan, ke mall atau yang semisalnya. Ini tambih yang pertama, semoga bermanfaat untuk diri anda pribadi dan kepada ikhwanuna sekalian. Perkara yang kedua, barakallahu li wa lakum, terkait dengan menaati peraturan lalu lintas. Pernah kita singgung, tapi mungkin ada yang lupa, perlu untuk kita ingatkan. Peraturan lalu lintas itu termasuk perintah waliul amr, perintah dari penguasa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Maka kita wajib untuk mematuhi peraturan pemerintah tadi sebagai bentuk firman, pengamalan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Jadi menaati pemerintah itu wajib hukumnya, termasuk dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Peraturan lalu lintas tidaklah dibuat kecuali untuk kebaikan, untuk maslahat, sehingga itu ma'ruf. Ya. Perkara yang ma'ruf dan wajib untuk ditaati oleh rakyat. Ya. Kita ambil contoh memakai helm. Ya, memakai helm di jalan raya itu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh pemerintah pada peraturan lalu lintas. Maka harus wajib kita jalankan. Kalau kita, kalau mungkin sekitar sini aja ya, masih di komplek perumahan, kita pakai sepeda motor tidak perlu pakai helm. Tapi kalau sudah keluar ke jalan raya, di antara ciri jalan raya atau yang menandakan jalan itu termasuk jalan raya itu apa? Di jalan itu ada marka jalan dan ada rambu lalu lintas. Marka jalan itu apa? Jalannya sudah ada markanya di tengah-tengah jalan tuh, garis-garis putih itu. Itu marka. Atau sudah ada rambu-rambu lalu lintas, ada tanda belokan. Oh, ini tempatnya belok, ada rambunya. Itu berarti sudah jalan raya yang seperti itu. Makanya kalau di jalan-jalan perumahan enggak ada yang seperti itu. Ya. Oleh karena itu kita himbau, jangan bermudah-mudahan. Kalau sudah keluar ke jalan raya, pakai helm. Wajib hukumnya pakai helm. Barang siapa yang tidak melakukan, maka bermaksiat kepada waliul amr. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam telah mengancam. Waman asal amir faqad asani. Barang siapa yang bermaksiat kepada amirnya, kepada penguasanya, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Ya. Redaksi hadisnya secara lengkap, ya. Man asani faqad asallah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Ya. Kemudian kelanjutannya, waman asal amir faqad asani. Barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpinnya, penguasanya, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Aw kama qala alaihi salatu wassalam. Ana sendiri pernah mendapati, dengan ana lihat sendiri, ada ummahat yang pakai motor sampai ke jalan raya enggak pakai helm lagi. Padahal sudah diberikan tambih, peringatan. Ummahat loh ini. Nisa ini. Padahal kita sudah berikan peringatan, nisa jangan naik sepeda motor. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadzuna Luqman Ba'abdu Hafizullah, bahkan kemungkaran yang ditimbulkan ketika perempuan atau wanita naik sepeda motor itu bisa jadi lebih besar kemungkarannya ketika naik mobil. Padahal naik mobil, para ulama telah menjelaskan ya, bahwasanya itu perkara yang dilarang di dalam syariat. Ya. Maka kita harus berhati-hati, jangan bermudah-mudahan. Kita wasiatkan, kita nasihatkan kepada istri-istri kita. Ya. Dan yang ana jumpai sendiri itu seperti itu. Sudah akhwat naik motor ke jalan raya enggak pakai helm lagi. Ya. Maka itu musibah. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan kajian kita membaca risalah yang ditulis oleh Syekh Ali bin Husain Asy-Syarawi Al-Hudzaifi hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Limadha tuqaddimuna kalam Syekh Rabi? Untuk apa atau kenapa kalian mengedepankan, mendahulukan ucapan Syekh Rabi? Beliau kemudian menjelaskan, wa yanbaghi 'inda ta'arudil jarh wa ta'dil ay yura'a ma yali. Jika ada perbedaan dari ucapan para ulama ketika menghukumi seseorang atau sebuah kelompok, ada yang menta'adil, ada yang memberikan tazkiyah, rekomendasi, ada yang menjarah, ada yang memberikan kritikan, ya, maka bagaimana sikap kita? Yambaghi ayyura'a ma yali. Maka kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Beliau sebutkan tiga hal atau tiga perkara. Yang pertama sudah kita baca. Apa perkara yang pertama kemarin yang sudah kita jelaskan? Yaitu kalamul alim al-muttali' 'ala al-inhirafat yuqaddam 'ala kalami ghairihi minal ulama. Ini perkara yang pertama. Jadi ucapan alim, seorang ahli ilm yang dia menelaah, meneliti penyimpangan-penyimpangan tersebut, maka itu lebih dikedepankan ucapannya, fatwanya lebih dikedepankan dibandingkan para ulama yang lain yang tidak demikian. Ya, maka kita harus mengetahui mana ulama yang memang dia memiliki perhatian yang besar terhadap perkara ini. kalau ada orang yang kelihatannya menyimpang, ya, maka dia segera mencari informasi tentang orang ini, meneliti ucapan-ucapannya, baik dari kitab-kitabnya, tulisan-tulisannya, maupun rekaman-rekamannya, kaset-kasetnya. Begitu juga mencari berita dari saksi-saksi yang mendengarkan langsung ucapan orang yang menyimpang tadi. Perhatiannya besar, maka kita harus kedepankan alim yang seperti ini. Dibandingkan alim yang lain, ahlul ilm, berilmu, alim ahlus sunnah, sunni salafi, tapi tidak memiliki perhatian yang mencukupi. Ya, perhatiannya tidak seperti alim yang pertama tadi. Maka ketika terjadi perbedaan fatwa, perbedaan hukum di antara kedua alim tadi, maka kita kedepankan yang mana? Yang lebih memiliki perhatian lebih, penelitiannya, pengkajiannya terhadap orang tadi, atau terhadap kelompok tertentu, itu lebih besar. Nah, kemudian perkara yang kedua, tsanian. Beliau melanjutkan, qala al-muallif Syekh Ali Al-Udzaifi hafizahullah, tsanian kalamul mutakhassis muqaddamun ala kalami ghairihi, fa qaulul qadi al-mutakhassis fi qadiyatin muayyanatin muqaddamun ala ghairihi min al-qada. Ucapan alim yang mutakhassis, yang memiliki spesialisasi, memiliki spesialisasi, memiliki kekhususan, ya, terhadap suatu bidang, muqaddamun ala kalami ghairihi, maka dia dikedepankan ucapannya dibandingkan yang lain, dibandingkan yang lain yang tidak memiliki spesialisasi dalam hal itu. Kemudian beliau memberikan contoh, faqaulul qadi, ucapan qadi, hakim, seorang hakim, al-mutakhassis fi qadiyatin muayyanah, yang memiliki kekhususan, memiliki spesialisasi pada suatu permasalahan tertentu, misalnya masalah jual beli. Bab-bab fikih itu kan banyak. Ada mulai bab thaharah, salat, puasa, haji, zakat, dan masing-masing bab ini ada rincian-rinciannya. Ada bab muamalah, nikah, dan sebagainya. Maka misalnya ada seorang qadhi, seorang hakim yang dia terkenal memiliki kekhususan, spesialisasi di dalam permasalahan muamalah misalnya, fikih muamalah, maka ucapannya lebih dikedepankan, ya, muqaddamun ala ghairihi minal qudha. Maka ucapannya lebih dikedepankan dibandingkan hakim-hakim yang lain, dibandingkan qadhi-qadhi yang lain yang tidak memiliki takhassus, kekhususan atau spesialisasi yang dimiliki oleh hakim tadi. Dan ini bisa dicerna sesuai akal sehat, ya. Namanya orang yang lebih khusus dalam suatu bidang, maka lebih dikedepankan. Wa tashkhisus tabib, ini dalam permasalahan diniyah tadi, permasalahan din, ya. Kalau permasalahan dunia, beliau berikan contoh juga, wa tashkhis at-tabib al-mutakhassis muqaddamun ala ghairihi minal atibba. Diagnosa, tashkhis itu diagnosa. Diagnosa seorang dokter yang memiliki spesialisasi pada suatu bidang tertentu lebih dikedepankan dibandingkan dokter-dokter yang lain. Misalnya ada seorang pasien memiliki sakit di paru-parunya. Maka diagnosa dokter spesialis paru-paru tentu lebih dikedepankan dibandingkan dokter yang misalnya spesialis anak. Justru tidak sesuai dengan akal sehat kalau ternyata misalnya dua dokter tadi diagnosanya berbeda, ya, satu dokter paru-paru, satu dokter anak, pasiennya penyakitnya paru-paru, diagnosa dua dokter ini berbeda, maka termasuk sesuatu yang menyelisih akal sehat kalau mengambil diagnosa dari si dokter spesialis anak. Aneh, ya, spesialis paru-paru dong yang harus dikedepankan karena dia lebih khusus di bidang itu. Kemudian, wal mu'arrikhul mutakhassisu fi tarikhi baladin muqaddamun ala kalami ghairihi minal mu'arrikhin. Al mu'arrikh, ahli sejarah yang memiliki kekhususan keahlian, pengetahuan tentang sejarah pada suatu negeri. Misalnya di negeri mana ya? Ya, di negeri Indonesia misalnya. Ahli sejarah Indonesia tentunya ucapannya lebih dikedepankan dibandingkan ahli sejarah yang lain kalau misalnya pembahasannya sedang membahas sejarah di Indonesia. Ya. Nah, wa hukmul alim, kemudian beliau melanjutkan, wa hukmul alimil mutakhassis muqaddamun ala hukmi ghairihi minal ulama. Begitu juga hukum fatwa seorang alim yang mutakhassis, memiliki kekhususan dan spesialisasi pada suatu permasalahan tertentu, lebih dikedepankan dibandingkan hukum para ulama yang lain. Ya. Wa hadza amrun ma'lumun la yahtaju ila bayyinah. Ini adalah perkara yang maklum, sudah bisa dipahami yang seperti ini tanpa harus membutuhkan penjelasan yang lebih. Wala yakhrujun nasu an hadzal asl illa bihududin muayyanah. Dan manusia tidak keluar dari hukum asal ini. Ini semuanya hukum asal ya. Hukum asalnya seperti ini. Orang yang lebih mengkhususi suatu bidang, ucapannya lebih ya dikedepankan dibandingkan orang lain yang tidak memiliki kekhususan di bidang itu. Ini hukum asal. Walaupun pada perkara-perkara tertentu bisa jadi tidak sesuai dengan hukum asal ini. Ada enggak kemungkinan misalnya si tadi, dokter spesialis anak sama dokter spesialis paru, pasien penyakit paru, tapi ternyata diagnosa dokter anak lebih betul daripada si dokter spesialis paru. Kira-kira bisa terjadi? Ya, bisa saja, namanya manusia. Tapi itu jarang. Hukum asalnya ya spesialis paru-paru yang lebih dikedepankan karena dia lebih ahli di bidang itu. Dan mayoritasnya demikian. Walaupun ada perkara-perkara tertentu yang sifatnya jarang. Wanadir la ibratalah, dan suatu yang jarang tidak teranggap. Ya. Demikian. Jadi diambil hukum asalnya demikian. Ya, hukum asalnya demikian. Qala hafizahullah wal mutakhassisu fir rijal. Kemudian beliau baru masuk ke poin intinya. Seorang alim yang memiliki kekhususan spesialisasi dalam ilmu rijal, ilmu tentang pengetahuan orang-orang atau kelompok-kelompok, mengetahui betul tentang sepak terjang para da'i-da'i yang terjun di medan dakwah. Oh, si fulan demikian kondisinya, si alan demikian kondisinya, si fulan berada di atas sunnah, si alan ada penyimpangan. Ya. Walasiyamal mundassina baina ahli sunnah, terkhusus alim tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman serta penelitian tentang orang-orang yang mundasin, penyusup di antara ahlus sunnah. Berbaju ahlus sunnah, kemudian dia berada di tengah-tengah barisan ahlus sunnah, tapi dia ternyata bukan ahlus sunnah. Yang demikian banyak di zaman ini. Yang seperti ini disebut dengan mundasin, ya. Orang-orang penyusup, penyelinap ke tengah-tengah barisan ahlus sunnah. Yakhtalifu an ghairihi minan nas. Tentunya alim yang seperti ini, yang memiliki kekhususan di bidang rijal, maka tentunya berbeda kondisinya dengan yang selainnya dari manusia. Fal yumkin an tusawwiya baina rajulaini. Apakah mungkin engkau menyamakan di antara dua orang? Ahadihima atahu Allahu malakatan qawiyatan fi ma'rifatir rijal. Orang yang pertama, Allah berikan kepadanya kemampuan yang kuat untuk mengetahui kondisi orang-orang, ya, rijal, orang-orang yang terjun ke medan dakwah atau kelompok-kelompok dakwah. Wa ihatatan ajibatan bi ahwalihim wattijahatihim, dan dia memiliki pengetahuan yang sangat menakjubkan tentang kondisi-kondisi mereka dan pemikiran-pemikiran mereka. Ma'akhar lahu ma'rifatun qalilah bidzalika, disamakan dengan pihak yang lain, orang yang lain yang hanya memiliki pengetahuan yang sedikit di bidang itu. Tentunya tidak bisa disamakan. Ya. Nah, tentunya tidak bisa di, samakan. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya tidak sama. Ya. Tentunya tidak sama. Qala hafizallah, famasyayikhul madinah. Baru beliau masuk. Famasyayikhul madinah, maka para masyayikh Madinah. Ini memang terkenal demikian. Disebut dengan masyayikh Madinah. Ini sejak munculnya fitnah-fitnah di zaman tahun 90-an. Ketika mulai muncul penyimpangannya Salman Al-Audah, Safar Al-Hawali dan sebagainya. Ketika muncul bantahan dari para ulama di Madinah ini tadi terhadap Sayyid Qutb dan orang-orang yang sejenisnya. Maka mereka disebut dengan Masyayikhul Madinah. Yang kebetulan memang tinggalnya di Madinah. Syekh Rabi, seperti Syekh Rabi, wa Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Sampai orang-orang yang ya, yang komitmen untuk mengikuti fatwa-fatwa Syekh Muhammad Aman Al-Jami, yang berdasarkan dalil tentunya, mengikuti bimbingan beliau yang sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah wa manhaj salafil ummah, disebut dengan kelompok Jamiyah. Kelompok Jamiyah. Ya. Dan ini ma'ruf. Di Saudi pun demikian. Kalau ada orang yang misalnya mentahdir dari Salman Al-Audah atau doa-doa yang menyimpang, wa anta jami, kamu jami, ya, kamu pengikut Jamiyah. Maksudnya ini dinisbatkan kepada Syekh ini, Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Ya. Nanti kalau antum ada kesempatan, ada yang diberikan Allah kesempatan untuk umroh, bisa jadi menjumpai seperti ini. Ya. Sebuah kisah pernah ana alami ketika di sana, ya, di kota Madinah. Supir taksi ngajak ngobrol. Kemudian dia cerita banyak tentang duat, ya, dai-dai yang dia kenal. Ini, itu. Ana katakan, ya, mereka ini sudah ditahdir para ulama. Karena yang disebutkan ya tadi, Salman Al-Audah, Safar Al-Hawali, ya. Tidak sedikit orang-orang yang masih mengagumi para duat-duat dolal ini. Jadi harus hati-hati. Ya. Maka dia langsung dengan serta-merta memvonis anta jami. Kamu adalah orang jami, pengikut jamiyah. Maksudnya dinisbatkan kepada Syekh Muhammad Aman Al-Jami ini tadi. Ya, nah. Karena beliau sudah meninggal sekarang, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, sekarang ganti. Bukan Jamiyah lagi. Madakhilah. Pengikutnya Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Oh, berarti Madakhilah. Suka mentahdir-tahdir. Ya, seperti itu. Wa Syekh Ubaid Al-Jabiri. Begitu juga Masyaikh Madinah, di antaranya adalah Syekh Ubaid Al-Jabiri wa Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali wa Nahwihim. Dan yang selain mereka, di antaranya Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahumullahu jami'an, kana lahum al-fadl fi kashfil qudbiyyin. Mereka memiliki keutamaan untuk menyingkap kesesatan dan penyimpangan qudbiyyin. Qudbiyyin ini orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran Sayyid Qutb. Maka mereka disebut dengan qudbiyyin. Kalau satu orang qudbi, kalau jamak qudbiyyin. Alladzina kanu mundassina bainas salafiyyin, yang mereka adalah penyusup di tengah-tengah salafiyyin. Penyusup mereka. Mereka hakikatnya berpemikiran ikhwani, ikhwanul muslimin, memiliki pemikiran takfir, bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin, tapi mereka berbaju dengan ahlus sunnah. Berbaju dengan baju salafiyah. Maka mereka penyusup. Fi awwalit tis'inat, di mana para masyayikh ini tadi, masyayikh Madinah ini sudah menyingkap kesesatan dari qutbiyyin di awal-awal tahun 90-an. Nah, tadi, di awal-awal tahun 90-an. Minal qarn al-miladi al-madi, dari tahun Masehi. Hatta raja'a kibaru ulama'il mamlakah ila kalamihim, dalam keadaan masyayikh kibar, masyayikh sepuh di waktu itu masih hidup. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin masih hidup di zaman itu, di awal-awal tahun 90-an. Ya. Masyayikh sebagaimana yang beliau disebutkan di sini, sampai merujuk kepada ucapannya masyayikh Madinah ini tadi, Syekh Rabi, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya. Hatta raja'a kibar ulama'il mamlakah ila kalamihim. Sampai para ulama kibar di masa itu, Syekh bin Baz, Syekh Al-Uthaymin rahimahumullah, merujuk, memakai ucapan dari masyayikh Madinah ini terkait dengan qutbiyyin tersebut. Wa arafa ulama'i ahli sunnah anna haula qutbiyyun yuriduna an yadhhabu bil biladil islamiyah ila al hawiyah. Dan para ulama ahli sunnah mengetahui bahasanya mereka adalah qutbiyyun, para pengikut Said Qutb tersebut, menginginkan untuk menjadikan negara Islam kepada jurang kebinasaan, ya, karena tidak ada kelompok qutbiyyin yang mereka memiliki kekuatan di suatu negeri kecuali akan merusak negeri tersebut. Contohnya di mana? Di Suriah. Orang-orang ISIS pegangannya itu yang mereka jadikan rujukan itu adalah kitab-kitabnya Said Qutb. Dan seperti itulah, sebagaimana yang kita ketahui semua, buah pahit yang dirasakan oleh umat ketika orang-orang yang semisal ini, qutbiyyin, ini tadi memiliki kekuatan. Memiliki kekuasaan di suatu negeri, akan merusaknya. Oleh karena itu, ikhwani fillah, barakallahu li walakum, di akhir-akhir sekarang ini, ya, dahulu para masyayikh seperti Syekh Rabi sangat gigih memperjuangkan ini. Mentahdir umat dari kesesatan Ikhwanul Muslimin, dari kesesatan Said Qutb, dalam keadaan sebagian ulama Saudi masih ada yang merekomendasi kitabnya Said Qutb. Ya? Tidak mau mentahdir umat dari Said Qutb dan kitab-kitabnya. Dan Syekh Rabi dicela. Karena apa? Karena sebagian masyayikh yang masih memuji Said Qutb tadi usianya di atas Syekh Rabi. Makanya syubhatnya tadi, syubhatnya disebutkan oleh penanya. Bagaimana kalau orang yang menyelisih Syekh Rabi itu ternyata pada usia yang setingkatan Syekhnya, lebih tua, lebih senior. Ya, maka itu bukan ibrah. Tolak ukurnya bukan di situ. Walaupun memang lebih senior, usianya lebih sepuh, tapi mungkin penelitiannya kurang di dalam hal tersebut. Adapun Syekh Rabi, beliau menghabiskan waktunya, ya, panjang untuk meneliti berbagai bentuk penyimpangan dan kesesatan Said Qutb ini tadi. Maka yang kita kedepankan ucapannya Syekh Rabi, ya, dan masyayikh yang lain. Dan subhanallah, di akhir-akhir ini barulah umat menyadari bagaimana besarnya jasa Syekh Rabi hafizahullah di dalam menyingkap kesesatan Said Qutb, pemikiran Qutbiyah, dan Ikhwanul Muslimin. Sekarang para negara-negara, ya, di Teluk, di wilayah Teluk sana, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, dan beberapa negara yang lain yang mengikuti koalisi Arab di sana, menyatakan dengan tegas bahwasanya kelompok Ikhwanul Muslimin adalah kelompok teroris. Baru ditetapkan keputusannya di tahun ini. Dalam keadaan Syekh Rabi sudah berpuluh-puluh tahun dulu sudah mengingatkan. Tapi ya itu tadi, ya, butuh kesabaran. Memperjuangkan al-haq itu butuh kesabaran. Hasilnya tidak bisa, bisa jadi tidak serta-merta bisa dirasakan di waktu itu. Tapi sekarang buah manisnya bisa dirasakan. Ternyata selama ini yang diperjuangkan oleh Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala adalah perjuangan yang di atas al-haq, di atas kebenaran. Ya. Jadi waktu itu hanya ucapan Syekh Rabi, sekarang dijadikan kebijakan negara-negara koalisi. Nah, ya. Barakallahu fikum. Qala hafizallah, wa kana li masyayikhil madinah kadzalik al-fadl fi kashfi al-haddadiyah alladzina kanu mundassina bainas salafiyyin. Begitu juga para masyayikh Madinah memiliki keutamaan menyingkap kesesatan kelompok Haddadiyah, pengikut Mahmud Al-Haddad yang mereka juga penyusup di tengah-tengah Salafiyin. Kalau Al-Haddad ini, kelompok Haddadiyah ini adalah kelompok yang memiliki pemikiran yang gulu, ekstrim. Ya. Dan sudah dijelaskan penyimpangannya oleh para ulama. Mereka, di antara kesesatan mereka, mereka tidak mau memakai kitab-kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidz rahimahullah. Begitu juga tidak mau mengikuti atau membaca kitab-kitabnya Al-Imam An-Nawawi karena meyakini beliau berdua sebagai ahlul bidah. Jadi kitab-kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar dibakar. Fathul Bari dibakar. Begitu juga kitab-kitabnya Al-Imam An-Nawawi dibakar. Tidak mau. Ya. Dan ini adalah bentuk ekstrim dari kelompok Haddadiyah. Qala hafizahullah wa mazala li masyayikhil madinati al-fadl fi kashfil kathir min ahlil bid'i wal inhiraf. Dan senantiasa demikian, para masyayikh Madinah memiliki keutamaan untuk menyingkap banyak dari kalangan ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, karena kalau kita lanjutkan kemungkinannya tidak selesai ya, karena waktu sudah malam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.